Mitra bisnis, belum lama ini, kinerja Kabinet SBY kembali mendapat sorotan. Terkait dengan kinerjanya, menyusul diumumkannya rapot merah sebagian anggota Kabinet oleh tim kerja pembantu Presiden yang dipimpin oleh Kuntoro Mangkusubroto. Untuk membahas hasil evaluasi kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apa pendapat Bapak atas hasil evaluasi kabinet yang diumumkan belum lama ini? Sekarang begini ya, dulu kan ada istilah 100 hari Gus Dur, 100 hari Mega, 100 hari SBY. Lah, yang namanya evaluasi itu, orang tidak ada yang tahu kenapa dipakai istilah 100 hari gitu, 3 bulan lebih kan artinya gitu. Poinnya adalah sebetulnya kalau evaluasi kabinet ya biasa aja di semua kantor juga harus evaluasi gitu. Yang jadi masalah, rapor merah ini karena yang diminta presiden melakukan evaluasi itu pejabat hampir setingkat menteri tapi dia bukan menteri, ya pembantu utamanya katakanlah begitu, memberikan penilaian terhadap kabinet, lalu publik tahu karena diumumkan keluar kan gitu. Nah, di satu sisi ini kalau dari sisi politisnya yang biasanya SBY itu pola kepemimpinannya testing the water, dia ngetes nih, dilempar dulu ada reaksi positif atau negatif enggak gitu dari publik gitu. Nah, itu enggak mungkin langsung dilakukan, pakai tangan lain kan gitu. Satu. Yang kedua, dari perspektif publik ini menjadi menarik karena orang bisa semua berkomentar mengevaluasi siapa-siapa saja yang merah rapornya dan kenapa merah gitu. Nah, yang belingsatan itu kan pejabat yang rapornya dibuka-buka ini, rapor sementara ini kan gitu. Kalau menurut saya ya wajar-wajar saja wong mereka ngurusi hidup seluruh rakyat Indonesia kok nggak boleh dinilai gimana. Nah, kalau presiden secara pribadi nggak punya kapasitas atau tidak punya keberanian politik untuk menilai, ya dia pakai tangannya yang lain, nggak apa-apa itu. Jadi Bapak tidak melihat adanya masalah terkait dengan hasil evaluasi ini, Pak Hermawan? Nggak ada, dan semua orang bekerja dimanapun itu kan ada parameternya. Bekerja untuk cari uang, cari kursi, cari kedudukan, cari jabatan, pangkat, sampai bekerja yang untuk pengabdian pun kan harusnya ada parameternya gitu. Orang masuk ke DPR itu kan gak nyari kerja, mencari ruang pengabdian, teorinya gitu. Dalam praktek kan dia cari kerja, kan itu juga ada parameter-parameternya. Apakah dia menyampaikan aspirasi masyarakat, kemudian melaksanakan kepentingan konstituennya minimal ya. Setelah itu diukur dengan cara apa gitu. Kalau dia sebagai legislator ya diukur dari banyaknya undang-undang dan aturan terkait yang disahkan oleh DPR. Kalau dia DPR sebagai fungsi mitra kerja dan pengawasan eksekutif, ya seberapa jauh dia galak ngawasi eksekutif kan itu. Ada indikator-indikatornya. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.